السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dapat kesempatan untuk hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, bisa mengisi waktu kita dengan ilmu dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diisi dengan amal soleh, bisa diisi dengan ibadah, bisa diisi dengan upaya mendekat kepada Allah, bisa diisi dengan berbekal. Dan itu yang terpenting pada hari-hari ini, dan juga hari-hari kemarin dan hari-hari esok tentu saja. Karena memang tujuan kita untuk beribadah, hadirin, ketika Allah ciptakan kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik agar kita bisa menunaikan tugas kita saat hidup di dunia, sebagaimana selalu minta ilmu yang bermanfaat, minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu juga, hadirin, jaga iman tauhid kita dan jaga ittiba' kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini hari Jumat dan di bulan yang istimewa, bulan Al-Muharram, bulan haram terakhir yang datang berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan bagi yang mampu berpuasa, hendaknya memperbanyak puasa sunnah di bulan ini, karena Nabi SAW mengatakan puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Jadi ini bulan yang sangat bagus untuk diisi dengan berpuasa sunnah. Dan yang tidak berpuasa, cari pahala dengan ibadah lain, gitu loh. Dengan infak, dengan sedekah, dengan perbanyak sholat sunnah, kasih makan orang berbuka, gitu loh. Oke, aku gak berpuasa karena kondisi kesehatan aku demikian, kasih ke makan orang yang berbuka, hadirin. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga kita diberikan kesempatan untuk atau taufik dan kemudahan untuk bisa memaksimalkan bulan Al-Muharram. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi, dan kita masuk bab yang baru, hadirin. Kita langsung saja, karena secara makna hampir sama, hadirin. Ada korelasi yang sangat erat antara bab sebelumnya dan bab sekarang. Bab sekarang kan bab fid dalala ala khairin waddu'ai ila huda au dalala. Bab memberikan petunjuk kepada kebaikan dan berdakwah mengajak kepada jalan hidayah atau kesesatan, gitu loh. Nggak sama tentu saja, makanya babnya beda, tapi ada kemiripan. Jadi kita langsung masuk saja dengan segala kelemahan dan kekurangan kita tentu saja. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa, dan kita sudah paham ya alhamdulillah karakter kitab ini atau cara dan pola Al-Imam Nawawi mengkaji atau membahas buku ini. Beliau mulai dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu beliau masuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah salah satu kenapa buku ini berkah gitu. Udah ayat hadis, ayat hadis. Tentu saja kita harus memahaminya dengan keterangan para ulama, tentu saja. Keterangan para ulama. Mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i dan lain-lain. Karena mereka lah yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nggak salah paham. Kita nggak salah paham. Jamaah yang Allah muliakan, beliau memulai dengan surat Al-Qasas ayat 87. Di sebagian, karena ini penggalan ya, dan ada dua ayat yang punya penggalan seperti ini, maka sebagian pensyarah menyatakan ini surat Al-Hajj ayat 67. Tapi di beberapa cetakan ini Al-Qasas ayat 87. Penggalannya sama, karena cuma ayatnya beda, tapi kalau penggalannya sama. Wad'u ila rabbika. Kita masuk ke surat Al-Qasas ayat 87. Qala ta'ala al-imam an-nawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wada'u ila rabbika. Dan serulah mereka, ajaklah mereka, berdakwahlah kepada mereka, dakwahi mereka kepada Rabbmu, kepada Rabbmu. Jadi penggalannya, kalau dari awal, wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da in unzilat ilaik. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepada engkau. Wad'u ila rabbika, dan serulah mereka semua kepada Rabbmu. Serulah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, inilah penggalan yang singkat ya, tapi syarat akan makna. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk berdakwah, hadirin. Wad'u ila rabbik, beribadalah kepada Rabbmu. Ada dua hal penting dalam masalah ini yang kalau kita kita lihat keterangan para ulama kita, hadirin sekalian. Yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di, ij'al ad-da'wa ila rabbika muntaha qasdika wa ghayata 'amalik. Jadikanlah berdakwah kepada Rabbmu itu puncak dari ambisi dan cita-citamu, dan amalanmu tertinggi. Gitu. Jadi berdakwah kepada Allah itu harus jadi puncak cita-cita seorang muslim, dan amalannya yang tertinggi, wa ghayata 'amalik, amal yang paling puncak, paling tinggi. Ya, itu penting sekali, hadirin. Kenapa demikian? Hadirin Allah muliakan, karena kenapa para ulama bilang ini, jadikan ini puncak cita-cita kita, ambisi kita. Karena di bidang inilah manusia-manusia terbaik itu berjuang, berkompetisi secara sehat. Gitu loh. Manusia-manusia terbaik itu siapa sih, Adin? Para nabi dan rasul. Lalu para ulama. Apapun misalnya keahlian mereka yang lain, tapi semua punya persamaan, hadirin. Para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi raja dan penguasa, ada yang gak jadi apa-apa. Ada yang tumbuh di istana seperti Nabi Musa, ada yang tidak. Tapi semua sama, mereka berada di dunia dakwah, hadirin. Para ulama pun demikian, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pedagang, ada yang bisnismen. Ada yang pertanian, ada yang perkebunan. Ada yang jadi qadhi, ada yang jadi hakim. Terlepas apa ekspertis atau bidang-bidang mereka yang lain, mereka berada di sini. Nah, masa iya orang beriman gak punya semangat untuk itu? Ini agak agak aneh loh, hadirin. Semua orang ketika mencintai sebuah bidang itu ingin berada di level teratas gitu, atau ingin bermain di level teratas, itu wajar gitu. Coba tanya seluruh pesepak bola, apa cita-cita mereka? Cita-cita mereka kalau klub main di Liga Champion, hadirin. Kalau masalah negara main di Piala Dunia, itu udah. Kenapa? Karena disitulah pemain terbaik berada. Klub-klub terbaik tuh main di sana semua. Coba tanya pembalap go-kart, apa cita-cita tertinggi Anda? Cita-cita tertinggi dia main di F1. Atau balapan di F1 gitu loh. Itu semua demikian. Orang tuh pengen berada di level tertinggi di bidangnya gitu. Orang yang hobi bidang teknologi dan sains segala macam, coba tanya, cita-cita Anda tuh kerja di lingkungan kayak apa sih? Ah, saya mah simple. Saya pengen di Silicon Valley, gitu aja udah. Ya karena perusahaan besar di situ semua, diri. Kan sesederhana itu kita berpikir, hadirin sekalian. Nah, ini kita nih muslim nih, hadirin. Beriman. Nah, orang-orang mukmin terbaik, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para nabi dan rasul, itu di mana bidang mereka, hadirin? Di dakwah. Maka jadikanlah dakwah itu puncak dari cita-cita Anda. dan amalan terbesar, amalan tertinggi, amalan terpuncak itu menjadi bagian dari dakwah, menjadi bagian. Tapi aku tuh gak bisa bicara, yang suruh jadi khatib Jumat siapa? Kan gak harus jadi khatib Jumat, tapi jadi bagian dalam dakwah. Udu'u ila rabbika. Dan kita tahu kaidah dalam ilmu tafsir atau ilmu usul fikih bahwa perintah kepada nabi adalah perintah kepada umatnya, kecuali ada dalil yang memberikan pengkhususan hanya untuk nabi SAW, karena tujuan nabi diutus itu untuk diteladani, untuk diikuti. Makanya kaidah al-aslu al-ittiba', hukum asalnya kita mengikuti beliau, kecuali ada keterangan khusus bahwa ini khusus buat Rasulullah SAW loh, gitu loh. Tapi kalau tidak ada pengkhususan, al-aslu al-ittiba', hukum asalnya kita mengikuti Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Gitu hadirin. Jadi sekarang mulai dikembalikan cita-cita kita ini apa hadirin. Tingkatan tertinggi itu adalah cita-cita itu berada dan menjadi bagian dari dakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, skill kita masing-masing, apa yang Allah berikan kepada kita, gitu hadirin. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Udu'u ila rabbika. Jadikanlah ini puncak dari cita-cita kalian. Jadi kalau anak-anak kita tuh, kamu mau jadi apa sih, Nak? Aku tuh pengen jadi dokter mah atau pilot mah. Jangan dipatahkan juga, jangan. Kamu harus jadi pendakwah. Enggak juga, kita kalau selama halal bermanfaat dukung, tapi lalu diarahkan lagi dan di samping itu ada yang lebih tinggi lagi dan kamu juga harus ambil peran itu, Nak. Itu mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kamu jadi dokter. Gitu loh. Tapi jangan hanya fisik saja. Karena fisik tuh mentok-mentok ya, hanya berpindah dari sebab kematian ke sebab kematian yang lain, kan begitu ya. Tapi kalau kita ajak, ini jadi kesempatan kita mengajak orang ke jalan Allah, kembali kepada Allah, maka itu sama saja menolong si pasien untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan kekal. Kebahagiaan di dunia, alam barzakh, dan di akhirat nanti. Misalnya demikian. Jadi dokternya gak perlu dipatahkan, bagus kan jadi dokter. Imam Syafi'i aja muji-muji kedokteran. Hadir Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ini yang harus ada dalam diri kita, harus ada dalam DNA kita sebagai seorang muslim atau muslimah, dan kita sebagai orang tua harus mempersiapkan itu ke dalam diri anak-anak kita. Bahwa yang paling prestisius tuh ini. Yang paling prestisius tuh ini. Tanpa meremehkan yang lain tentu saja. Tanpa tetap memberikan respect kepada bidang lain yang bermanfaat. Tapi bicara yang tertinggi ini, seluruh manusia-manusia terbaik itu berada di sini. Itu hadirin Allah muliakan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita sebut 3 poin aja ya dalam kesempatan kali. Yang kedua nih, yang kedua hadirin Allah muliakan, yang namanya hal yang terbaik nih, kira-kira gampang ditaklukkan atau berat, gitu aja. Kalau Allah mengatakan, jadikan itu puncak cita-citamu, Nak. Nah, untuk sampai puncak, di bidang manapun itu mudah apa sulit hadirin? Itu aja. Itu simple atau rumit? Kan begitu ya. Maka ulama mengatakan, hadirin sekalian, yang harus kita camkan adalah merenungkan wad'u ila rabbika, berdakwalah ke Rabbmu, ke Allah. Maka ini menunjukkan bahwa keikhlasan adalah harga mutlak dan harga mati dalam dunia dakwah. Dimanapun, mau di keluarga, mau di segala macam, itu harus ikhlas. Karena kita ajak tuh ke Rabb kita, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak ngajak ke diri kita sebagai tujuan. Tujuan kita itu gimana manusia itu ke Allah, bukan bagaimana orang muji kita, bukan bagaimana orang tuh kagum sama kita, soleh banget ya dia ya gitu loh. Aduh kalau Mbak Fulana mah solehah banget. Jadi mentok-mentoknya itu personal branding, enggak. Dan gak usah khawatir hadirin, orang yang ikhlas itu otomatis disayang sama orang-orang yang soleh atau soleha. Jadi gak usah ribetin mikirin itu. Jadi tujuannya tuh bukan gimana ngangkat diri kita sendiri. Makanya kata para ulama, farfudhu min riya'i au sum'ah au muwafaqati agradi ahli al-batil. Maka tolaklah segala sesuatu yang bisa melahirkan riya. Riya itu apa sih? Riya itu memperlihatkan amal soleh agar dipuji orang. Itu riya. Dari kata-kata ra'a, yara. Terus berkembang lagi ra'a yura'i. Jadi memperkata Al-Hafidz Ibn Hajar secara makna memperlihatkan amal soleh biar dipuji. Biar dipuji. Adapun memperlihatkan amal soleh biar diteladani atau diikuti itu beda, beda kotak ya. Itu enggak masuk riya. Tapi kalau tujuannya dipuji, ah itu riya. Dan ini tipis banget loh. Tipisnya minta ampun. Jadi hati-hati, harus ditolak tuh riya. Biar kita dipuji. Au sum'ah. Sum'ah itu soulmate-nya si riya ini. Riya itu sama sum'ah suka berbarengan. Bedanya cuma pakai indranya aja beda. Sum'ah itu memperdengarkan amal soleh biar dipuji. Gitu loh. Jadi kalau riya itu medianya penglihatan, kalau sum'ah medianya pendengaran. Nah itu sama-sama diperlihatkan atau diperdengarkan agar dipuji orang. Jadi tujuan berdakwah itu bukan kepada Allah, kepada diri sendiri. Nah itu, tapi casingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita jaga baik-baik hadirin. Atau mengikuti keinginan-keinginan orang-orang yang berada di atas kebatilan atau kekeliruan. Jadi gak boleh ngikutin kemauan orang-orang yang salah. Wong tujuan kita mengajak kepada kebenaran dan kembali kepada Allah. Gak boleh diikuti. Makanya kan Al-Imam Al-Qurtubi ya mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kita ini tuh harus mengajak kepada tauhid, gitu. Mengajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi bukan ke pribadi-pribadi kita. Pribadi kita ketika kita mengajak kepada Allah di skop keluarga atau lingkungan, ya, itu tuh hanya sebagai sarana aja. Sebagai sarana aja. Hanya media aja, hanya jembatan. Bukan tujuan, sarana. Bisa lewat kita, bisa lewat yang lain, gitu. Bisa lewat kita, bisa lewat saudara-saudara kita, selama itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jadi hadirin Allah muliakan, ini tuh ayat ini juga, ini salah satu pesannya tentang keikhlasan dalam mengajak orang. Jadi jangan sedih, jangan baper kalau kita kirim sesuatu di grup, nggak ada yang bilang terima kasih, ya nggak apa-apa. Kan tujuannya bukan cari rasa terima, cari ucapan terima kasih. Kau udah nggak pernah posting lagi, kan bagus postingan kamu di grup kita. Habisnya nggak ada yang respon. Loh, kita berdoa tuh bukan biar direspon. Dan belum tentu orang yang gak respon kepada kita itu gak ngamalin itu. Ada orang-orang memang gak aktif di grup, tapi dibaca, dan kalau memang benar diamalin sama dia. Jadi ini kita berdakwah ke Allah atau berdakwah ke diri sendiri, ini kan salah satu ujiannya nanti. Dan begitu juga kita bicara skop kecil ya hadirin. Mungkin mayoritas kita kan bukan santri, bukan santriwati, bukan talib, bukan talibah. Sama di lingkungan keluarga, rumah tangga dan seterusnya. Ada yang kalau belum direspon positif marah-marah. Kenapa marah-marah hadirin? Kalau marah karena Allah bagus, tapi terkontrol tuh marah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kalau marah karena emosi. Makanya lihat para nabi dan rasul. Terlalu panjang kalau kita sebutkan di sini, tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah beliau. Lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada anak beliau. Lihat bagaimana Nabi Lut berdakwah kepada istri beliau dan seterusnya. Kan luar biasa jemaah. Nggak ada baper tuh, nggak ada. Karena memang mereka tulus ingin keluarga mereka tuh kembali kepada Allah. Dan nggak ada unsur gengsi, pride pribadi. Kamu tuh marah kayak gitu sama istrimu, ini masalah pride laki-laki. Ya kan kita suka gitu tuh kalau suami, ini masalah pride laki-laki, kok gak bisa diginiin. Loh, ini ngajak kepada Allah atau ngajak kepada kehormatan laki-laki? Betul, itu sulit, kita sepakat lah laki-laki punya itu. Tapi bukankah di situ ujiannya, dan minta pertolongan kepada Allah? Ada istri, mbak, kenapa minta cerai? Udah cukup lah. Aku tuh udah gak dianggap sama dia. Aku udah ngajak tapi gak pernah. Aku udah gak dianggap. Ini dakwah itu kepada Allah atau agar diri kita dianggap oleh suami? Kan sering demikian hadirin. Begitu. Jadi nanti pada dasarnya kita bukan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kita berdakwah pada diri sendiri untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Nas'alullah sawal afiyah. Kan begitu ya hadirin sekalian. Ada anak dakwain orang tuanya, akhirnya ngebentak orang tua marah-marah. Ketika-tika, kenapa kamu marah-marah sama orang tua? Habis orang tua tuh keras kepala. Aku udah sampaikan. Loh hadirin, Allah itu Ghafurur Rahim. Kenapa kamu yang marah-marah? Emangnya dulu waktu kita belum bisa ngomong yang benar, dibentak-bentak sama orang tua. Aku ini udah ngajarin kamu ngomong 2 tahun gak bisa-bisa. Dasar anak lelet. Kan gak begitu. Sabar tuh orang tua atau ngadepin kita. Emang tingkah kita itu berhenti sampai usia 2 tahun bisa ngomong, kadang-kadang ngawur lah ngomongnya. Tetap aja orang tua sabar. Di SD mulai lagi masalah baru. Di SMP begitulah. Gitulah. Kan itu yang kita bilang. Kalau teman kita itu selalu disebut-sebut guru matematik, teman kita yang lain selalu disebut-sebut oleh guru fisika, teman kita yang lain selalu disebut-sebut guru ekonomi, adapun kita disebut-sebut guru BP dan BK. Jadi favoritnya guru BP kita ini dulu. Itu orang tua kita gak ngusir kita, gue hadirin. Gitu. Ada yang dulu tuh harus mendekam di polsek lah. Itu orang tua kita gak ngusir, gak coret kita dari kakak. Ini baru apa? Baru hijrah, terus baru 3-4 bulan ngedoain orang tua udah marah-marah. Ya ini ngedakwain orang tua di jalan Allah apa ke diri sendiri? Jadi ini harus menghilangkan semua kepentingan-kepentingan yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya mentauhidkan Allah kan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, tadi kan kata Imam Qurtubi, Ibnu Katsir tuh ini mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Sama ini tentang keikhlasan hadirin. Ila ibadati rabbika wahdah la syarika la. Ini kita ngajak orang gak beribadah kepada dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi mengajak orang ke agar orang itu beribadah. Berarti kalau orang itu udah beribadah dan tidak melakukan kesyirikan, maka udah berhasil kan? Itu intinya. Dan ibadah kepada Allah tuh sekali lagi itu samudra yang luas tentu saja. Jadi adapun kalau dia mungkin gak muji kita, lupa sama kita, memang itu keliru. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita la yashkurullah ma la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang tidak bersyukur kepada manusia. Nabi bersabda man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balaslah perbuatan baik dia. Gitu loh. Suruh dibalas perbuatan baik. Itu perintah Nabi. Kalau ada yang berbuat baik sama kita, kita harus balas. Perintah ini kan harus balas. Fakafi'uh, balas. Bahkan kata para ulama apa? Kata para ulama, in anta akramtal karima mallaktahu, wa in anta akramtal la'ima tamarrada. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang mulia, dia siap menjadi hamba sahaya Anda. Masya Allah. Siap jadi hamba sahaya Anda. Maksudnya apa? Maksudnya Dia siap berkhidmat buat Anda. Dia siap memberikan apa yang dia bisa untuk membalas kebaikan Anda. Sampai mirip seperti hamba sahaya gitu. Bukan berarti hamba sahaya, bukan. Tapi dia siap berkhidmat, siap melakukan kebaikan. Apa sih yang bisa saya support? Udah baik banget nih sama saya gitu. Jadi sang spirit itu kan hampir mirip seperti hamba sahaya. Hamba sahaya kan gak dibayar, gak digaji gitu loh. Itu kan hamba sahaya itu gimana sih? Kan gak di, hamba sahaya itu kan gak dibayar, gak dikasih apapun, gak minta reimburse gitu kan. Gitu hamba sahaya. Udah saya masa minta reimburse. Itu orang mulia. Dia mikirnya tuh gimana saya balas hutang budi, gimana saya balas jasanya. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang buruk, tamar roda, ngenunjak dia. Gitu, ngenunjak. Nah, ini kita milih. Jadi itu benar. Gitu loh, itu benar. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, apalagi kalau kita, apalagi kebaikannya kebaikan akhirat gitu loh. Kebaikan akhirat, kebaikan ilmu yang bermanfaat, kita diajak oleh dia dulu gitu loh, didakwahin oleh dia, itu harus punya perasaan hutang budi hadirin. Tapi itu kotak, gini loh, itu dalil-dalil, itu konsep di pihak yang didakwahi gitu loh, mad'u dalam bahasa Arab, pihak yang didakwahi, di pihak misalnya murid, kalau kita guru, di pihak jamaah gitu loh, dan seterusnya. Adapun di pihak kita yang mendakwahi, itu dalilnya beda lagi gitu loh. Jangan pakai dalil itu, sakit hati terus kita nanti, dan nanti riya udah. Jangan pakai dalil itu, kita pakai dalil yang lain, keikhlasan. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura, enggak mengharapkan balasan atau rasa terima kasih gitu. Jadi dua kotak yang berbeda. Kecuali kalau kita ingin mendidik murid kita, beda, agar dia punya rasa syukur gitu. Itu mungkin kita bisa masuk ke kotak itu. Tapi tujuan kita harus jujur mendidik orang tersebut. Bukan baper gitu loh. Kalau baper kita udah khawatir enggak ikhlas nih. Gitu. Jadi Allah tuh luar biasanya tuh hadirin, mengajak kita tuh berada di kotak masing-masing kan. Kulun ya'malu ala syakilati, karena Allah berfirman setiap orang bermain di kotaknya masing-masing gitu lah. Yang apa, mendapatkan ilmu atau dakwah, dia harus berpikir gimana nih saya punya apa, membalas hutang budi gitu. Fakafi'u, kafa'ayu kafi'u kan kufun. Jadi membalasnya tuh setimpal hadirin. Nah kan kita mikir ya, gimana kita balas guru kita yang mengajarkan misalnya iman gitu lah. Kita ngajarin beliau iman gitu. Pak guru, sekarang saya ngajarin antum. Kan repot hadirin. Jadi udah gak bisa deh udah. Kalau udah, makanya kan dakwah yang tertinggi. Karena orang yang mendakwahi itu gak bisa dibalas dengan harta dunia. Udah level jasa paling tinggi di dunia itu udah. Kebaikan paling mewah di dunia itu dakwah. Orang kasih kita 1M pada saat kita miskin, itu bisa kita ganti loh. Bahkan kita ganti di atas 1M. Kita lihat, dulu aku dikasih dia 1M pada saat tahun misalnya tahun 95 gitu loh. Sekarang nih alhamdulillah aku mau ganti, tapi bukan 1M. Kan 1M dulu sekarang beda. Coba dihitung dengan selisih inflasinya. Nah, saya mau kasih dia 50M. Bisa. Gitu. Tapi kalau ada orang mendakwakan kita tentang iman, tentang tauhid gitu, tentang akidah, tentang gimana kembali kepada Allah, gimana coba cara balasnya? Antum mau buat daurah buat beliau itu, jadi murid sekarang, ya, saya ajarin semuanya, ya nggak bisa lah. Gitu. Jadi ketika kita di posisi itu, kita harus selalu berpikir hutang budi, gimana nih cara saya balas. Tapi kalau kita di posisi yang mendakwahi, jangan pernah berpikir demikian, hadirin. Kecuali tadi kita ingin didik, misalnya kita orang tua, ini anak kok nggak ucapin terima kasih ya, bukan karena kita gila ucapan terima kasih, bukan. Tapi kita gak mau anak kita kufur nikmat. Maka kita harus didik dia ucapin terima kasih. Dimulai dari ketika kita yang kasih sebagai orang tuanya, mengedukasi dia mengucapkan terima kasih. Itu gak bagus. Guru misalnya ngeliat muridnya, ini kok kufur nikmat nih murid saya. Ah, diingetin. Biar murid gak kufur nikmat. Karena kalau di murid kufur nikmat, repot dia di dunia maupun di akhirat. Repot di dunia maupun di akhirat gitu, hadirin. Itu poin. Jadi itu in anta akramtal karima malaktahu. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang mulia, dia siap jadi hamba saya Anda. Tapi kalau Anda mau memulia berbuat baik kepada orang yang buruk, dia menunjak, hadirin. Itu. Jadi kita harus tahu di kotak mana kita berada. Kalau kita di kotak yang mendakwahi, mengajak istri, anak-anak, orang tua, pasangan, suami, jangan berharap apapun. Udu'u ila rabbika, kita ajak dia agar dia bisa beribadah kepada Allah. Udah cukup, udah. Mau dibilang terima kasih, mau dikasih, mau gak dikasih, mau gak dibilangin, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Lalu yang ketiga, hadirin, dari pengalaman ini poin yang terakhir, wad'u ila rabbik, dan berdakwalah kepada Rabbmu. Berdakwalah kepada Rabbmu itu sebuah pesan bahwa dalam berdakwah itu, kata para ulama, harus pakai ilmu. Namanya juga ke Rabbmu. Nah, tahu ilmunya nggak ke Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti kalau nggak tahu, nggak pakai ilmu, alih-alih ke Allah, tapi ke tempat lain, gitu. Karena nggak tahu ilmunya. Niatnya sih ingin mengajak agar orang beribadah atau mentauhidkan Allah, tapi kadang nggak tahu ilmu, jatuh ke dalam kesyirikan terselubung. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya harus pakai ilmu. Dan kalau gak pakai ilmu, kita gak boleh berdakwah. Dan yang dimaksud ilmu di sini, hadirin, dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti kita harus jadi ulama dulu, enggak. Kan semua pada porsinya, sesuai dengan standarnya masing-masing. Artinya untuk bisa khutbah Jumat ada standarnya, untuk bisa ngisi kajian ada standarnya, untuk bisa jadi mufti ada standarnya, itu hadirin, kan gitu kan, untuk kan sama, untuk bisa jadi guru SMA ada standarnya. Apakah jadi guru SMA standarnya sama dengan guru TK? Beda. Guru TK ada standarnya, dan belum tentu guru TK di bawah guru SMA loh. Coba aja, emang bisa semua guru atau misalnya guru besar di kampus itu ngajar anak TK, emang semuanya jago? Bisa stres, hadirin, ngajar anak TK. Sebagaimana guru TK belum tentu bisa ngajar anak kuliah. Jadi semua itu ada standarnya gitu loh. Yang terpenting kata para ulama itu, jadi kata Al-Imam Muhammad Yusuf Al-Uthayn, falaysa bisyartin an yakuna al-insanu aliman mutabahira fi kulli syai. Bukan syarat seorang itu harus jadi ulama, jadi alim, menguasai dan bahar, harus jadi samudra untuk seluruh permasalahan agama. Enggak, bukan begitu syarat dakwah. Sebagai contoh, kata beliau, kalau Anda ingin mendakwahi sholat, ingin ngajak orang tuh sholat, maka fa'idha faqihta ahkama sholat wa'araftaha jayidan fadu'u ilaiha. Kalau Anda mengerti hukum fikih yang berkaitan dengan sholat dan Anda menguasai dengan baik, silakan ajak ke pembahasan sholat. Walaupun Anda gak ngerti bab-bab yang lain, tapi bab sholatnya jago nih, ngerti, benar-benar ngerti, khatam sudah bab sholat, dan bukan ngasal, jelas clear gitu loh. Nah, silakan ajak. Walaupun kalau ketika ditanya bab zakat beda jauh ilmunya, itu gak apa-apa. Kata para ulama, balighu anni walau ayat, itulah makna sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi maksudnya benar-benar nguasain tuh ayat, bukan hanya sekedar dengar, tahu atau hafal. Ya simpel aja deh, kita alhamdulillah ya, Allah kasih daya ingat hafal surat Al-Ikhlas Allahus Samad. Tapi berapa persen di antara kita ngerti tafsir As-Samad? Apa tafsir As-Samad? Nah, kalau kita enggak ngerti tafsirnya, enggak boleh kita sampaikan ayat itu. Lalu ngejelasin gitu loh. Lu Anda enggak tahu tafsirnya itu loh. Kita tuh enggak boleh nyampaikan sesuatu yang kita enggak tahu ilmunya. Itu Allah firmankan dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Hadirin, ngikutin yang Anda gak tahu ilmunya aja gak boleh, apalagi ngajak orang ke arah yang kita gak tahu ilmunya. Lu ngikutin aja gak boleh, ngikutin aja gak boleh. Anda kenapa ngikutin dia? Tahu aku juga coba-coba. Gak boleh ngikutin sesuatu yang Anda gak tahu, yang Anda gak punya ilmu tentang itu. Gimana ngajak orang? Dan ingatlah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, itu semua akan ditanya loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya. Kenapa Anda ngajak orang yang ke hal yang Anda enggak tahu ilmunya? Itu bahaya, hadirin. Dan hukumnya haram loh. Haram. Masih ingat surat Al-A'raf ayat 33? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa sesungguhnya innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, atau katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku hanyalah perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Wal ithma, dosa. Wal bagya bighairil haqq, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Zalim enggak boleh. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kalian mensekutukan Allah tanpa ada dalil, tanpa ada alasan, tanpa ada argumentasi gitu loh. Mana dalilnya beribadah kayak gini? Ternyata kesyirikan. Terus yang terakhir apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah yang kalian gak tahu. Kalian berbicara tentang agama Allah yang kalian gak tahu. Itu haram. Bukan pahala, haram. Anda berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, dan kalian gak ngerti, kalian gak tahu pembahasan tentang itu. Harus mempunyai ilmu. Ini haram. Ini langsung Allah yang berfirman. Dan ini para ulama ketika menjelaskan bukan bermaksud mematahkan semangat berdakwah siapapun. Ingat, semangat dakwah harus dikobarkan, tapi pelajari dulu yang ingin mau disampaikan dan benar-benar nguasain. Karena kalau salah fatal. Kalau salah itu mereka akan berargumentasi dengan ke ucapan kita yang salah nanti pada hari kiamat. Ketika ditanya, kenapa Anda gini? Itu kata guru saya tuh, ya Allah. Saya sih ngikutin dia, kena kita. Itu hadirin sekalian ya. Tapi bukan berarti kita harus benar semua, gak mungkin lah kita benar semua. Tapi memang kita punya kapasitas bicara itu hadirin. Kita udah belajar. Adapun khilaf, setelah belajar, khilaf pada saat kita menyampaikan, pada dalam kondisi kita sudah mempelajari, kita memang ngerti, atau siapa yang gak pernah khilaf. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi bedakan antara itu tadi, dokter yang memang belajar kedokteran lalu melakukan kekhilafan atau kesalahan dalam dalam menangani pasien, dengan orang yang gak pernah belajar kedokteran terus menangani pasien dan salah. Syatani baina musyarrikin wa mugharribi, kata para ulama, ya bedalah antara timur dan barat. Bedalah antara timur dan barat. Yang namanya manusia sangat rentan human error. Itu di bidang manapun. Tapi beda antara human error dalam bidang manapun yang dilakukan oleh orang yang sudah belajar, expertnya memang dia menguasai, tapi nama juga khilaf manusia, dengan orang yang gak pernah belajar terus berani dan akhirnya buat kesalahan. Semua pihak atau di bidang manapun mengerti perbedaan itu hadirin. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan harus punya ilmu, harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini adalah amalan terbesar. Jadi menjadi bagian dari dakwah itu penting. Itu cita-cita yang paling tinggi. Semoga Allah memberikan taufik ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.